mengikuti. Itu menurut sebagian ulama tidak apa. Kalau tujuannya adalah untuk belajar. Tapi kalau misalnya sudah bisa, ya sudah. Ya. Kalau sudah bisa, sudah hafal, ya sudah. Tidak perlu diteruskan bersama-samanya. Jadi, ada saatnya berhenti. Ya. Tidak terus-menerus. Ya. Jadi, ketika para ulama menjelaskan, boleh bagi imam untuk mengeraskan, untuk memimpin zikirnya, untuk memimpin zikir setelah sholat, itu adalah ada maksudnya, yaitu untuk dalam rangka pembelajaran. Supaya jamaahnya hafal. Kalau sudah hafal, ya sudah. Sudah hafal, ya sudah berhenti masing-masing zikir sendiri-sendiri. Kemudian, yang kedua, berdoa itu mengangkat tangan atau tidak. Sunnahnya mengangkat tangan. Doa itu sunnahnya mengangkat tangan. Ya, karena itu salah satu faktor yang menyebabkan doa tersebut akan dikabulkan. Kata Nabi SAW, innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha pemurah. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha pemurah. Allah merasa malu kalau ada hambanya yang berdoa mengangkat tangan kemudian tidak dikabulkan. Jadi Allah itu malu kalau misalnya ada hambanya yang sudah mengangkat tangan berdoa kok tidak dikabulkan. Berarti ini menunjukkan bahwasanya mengangkat tangan itu disunahkan dalam berdoa. Cuman ada beberapa momen ini yang Nabi SAW mengajarkan supaya kita tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Ada beberapa momen yang Nabi SAW mengajarkan supaya tidak mengangkat tangan. Contohnya apa? Contohnya ketika panjenengan sedang berdoa ketika sujud. Panjenengan doa ketika sujud. Sujud disunahkan untuk berdoa apa mboten? Sunahkan. Apa panjenengan mengangkat tangan ketika sujud? Mboten. Padahal sedang berdoa. Karena apa? Karena tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Contoh yang lain. Ketika khatib Jumat berdoa di akhir khutbahnya. Ketika khatib Jumat berdoa di akhir khutbahnya. Makmum tidak disunahkan oleh Nabi untuk mengangkat tangan. Walaupun disunahkan untuk tetap mengamini. Nah, ini termasuk momen-momen yang oleh Nabi SAW kita tidak diperintahkan untuk mengangkat tangan dalam berdoa. Adapun habis sholat fardu, ada sebagian ulama yang mengatakan boleh mengangkat tangan. Ada sebagian ulama yang mengatakan ya berdoa saja tanpa mengangkat tangan. Artinya ya fleksibel lah insya Allah. Bagi yang mengangkat tangan juga kalau tidak dirutinkan insya Allah tidak mengapa. Bagi yang tidak mengangkat tangan juga insya Allah tidak mengapa. Ya. Antara zikir dan salawat lebih afdal yang mana? Ya. Dua-duanya sama-sama amalan yang istimewa. Dua-duanya sama-sama amalan yang istimewa. Baik zikir maupun salawat. Artinya kita ya kalau bisa dua-duanya kita amalkan. Bukan cuma zikir saja termasuk juga salawatnya itu. Ya. Terutama kalau sudah masuk hari Jumat. Kata Nabi SAW, inna min afdhali ayyamikum yawmal jum'ah. Di antara hari yang paling istimewa adalah hari Jumat. Fa'akthiru fihi as-salata alayya. Maka perbanyaklah membaca solawat ketika hari Jumat. Ya, yeah. Pertanyaan dari Roja. Ya, ada orang berzikir, ya, ada orang berzikir tujuannya untuk niatnya double, untuk pahala ukhrawi dan juga ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Contoh, ada orang beristighfar, memperbanyak istighfar, tujuannya untuk mendapat ampunan sama Allah, ini pahala ukhrawi, plus ingin rizki yang lancar. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Ya, kalau memang ada dalil yang menjelaskan itu. Istighfar, niat istighfar untuk memperbanyak rezeki, itu ada dalilnya. Yaitu Al-Quran surat Nuh ayat 11-14. Nah, di dalam surat Nuh ayat 11-14, di situ diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa istighfar itu akan membuahkan kelancaran rezeki. Jadi kalau misalnya ada orang, saya beristighfar, memperbanyak istighfar, niatnya adalah untuk mendapat ampunan sama Allah plus supaya rezekinya lancar. Tidak apa-apa. Karena memang itu yang dijanjikan oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan terakhir. Ya, pahala orang yang duduk habis subuh, kemudian zikir sampai sholat dua rakaat haji dan dapat pahala haji, itu apakah sama laki-laki dan perempuan? Pahalanya insya Allah sama. Berlaku bukan hanya untuk kaum pria, juga berlaku untuk kaum wanita. Untuk ibu-ibu yang di sini, ada pertanyaan. Pertama, bagaimana sholat dan duduk berzikir serta ngaji, juga mulang ngaji di musola? Apakah pahalanya sama kayak di masjid? Ya, ini seperti orang yang berhaji. Jawabannya sama insya Allah, Ibu. Ya. Jadi, di musola atau di langgar, ya, itu insya Allah termasuk mendapatkan pahala tersebut. Insya Allah termasuk mendapatkan pahala tersebut. Karena istilah langgar, apalagi langgar, ya, musola itu setahu saya ya istilah di Indonesia. Ya, istilah di Indonesia. Ya. Jadi ada kalau musola kecil itu namanya, kalau tempat sholat kecil namanya musola, lebih kecil namanya langgar, sing gede jenengane masjid, ya. Itu penggunaan istilah itu setahu saya itu di Indonesia, ya. Ya, setahu saya di Indonesia. Yang penting intinya itu adalah tempat untuk sholat berjamaah. Kalau orang yang berkorban kambing, apa boleh minta kepala kambingnya di samping bagian yang lain? Enggak apa-apa. Ya, siapa yang melarang? Nah, tidak apa-apa, insya Allah. Ya. Tapi ya jangan diminta semuanya. Nah, ya adalah yang dikasihkan buat siapa? Buat fakir miskin. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la